الهادي الهادي سؤال الهادي والسؤال ثم قبل تشيك إذا كانت الكم مفهوم وجه إلى العلوم المادية كفكر ومخلف والهندسة والهندسة وغيرها فالأفضل للإنسان أن يتخصص في العلوم المادية أم العلوم الشرعية. سؤال الكتب ساتو كان يسأل محمد بن سعيد رحمه الله إذا أمت sekarang ini masih membutuhkan pada ilmu-ilmu dunia seperti kedokteran dan teknik dan lainnya, maka apa bagaimanakah yang lebih afdol? Maka apakah baik untuk seseorang mengkhususkan kepada ilmu-ilmu dunia atau pasti ilmu-ilmu syariat? Nah, ini penanya seolah-olah mengatakan apa? Bertanya tentang umat ini di masa sekarang ini lebih membutuhkan ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu materi seperti ilmu kedokteran, teknik dan yang selainnya. Maka apakah mana yang lebih utama bagi seorang mengkhususkan mempelajari ilmu-ilmu dunia ataukah mempelajari ilmu-ilmu syariahnya? Baik, al-ummatu. Bapak, bagi apa? Mana khobarnya? Nah, khobarnya apa? Ahwaja. Nah. Ahwaja munsur wa war munsur itu apa nama Luqman? Ilahnya? Nah, sama dia apa nama Abdillah? Bismillah. فأجاب بقوله لا شك أن الأصل والعلوم الشرعية ولا يمكن لإنسان أن يعبد الله حق عبادته إلا بالعلم الشرعي كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فلا بد من العلم الشرعي الذي تقوم به حياة المرء في الدنيا والآخرة. نعم. يكفي. Maka dia menjawab dengan ucapannya maka tidak diragukan bahwasanya yang asal adalah mempelajari ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Dan tidak mungkin bagi seorang insan, seorang manusia. Seorang gitu ya. Seorang. Manusia sama orang bedanya. Okay. Seorang manusia. Seorang. Tidak mungkin bagi seorang untuk dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kecuali dengan ilmu syar'i. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Ilmu. Aku dan siapa yang mengikutiku. Dan orang-orang yang. Maka harus dari ilmu syar'i yang akan tegak dengannya kehidupan seorang hamba di dunia dan akhirat. Nah, la syakka. Rafa nasab ya. Mabni alal. Fathi, kenapa? Isim la nafiyatun lil jinsi fi mahalli nafsin. Wala yumkinu li insanin ay ya'budallaha. Ya'buda, rafa nasab jazm. Kenapa? Failnya mana? Ada an, samud marah, an dohira, an ya'buda. Failnya ya'buda? Failnya ya'buda. Berarti Allah yang beribadah? An ya'budallaha tadi bacanya bukan ya'budallahu. Kalau dibaca hu berarti fa'ilnya lafzullah Allah, tapi yang baca ya'budallaha. Mustatir, jawazan dari dua kembali ke insan. Lafzullah Allah sebagai sudah fi'il ada fa'il. Berarti apa ini? Mansub maful. Sebagai maf'ul bi. Haqqa. Indah kaya fana Abu Luqman. Hal. Indah kaya fana Abu Abdillah. Maf'ul mutlak. Nah. Didhofahkan kepada masdar. Dari ya'budu ibadatan. Abada ya'budu ibadatan. Nah, haqqa ibadatihi. Atau kalau mau dikatakan naib maf'ul mutlak. Illa bil ilmi syar'i kama qala Allah Ta'ala qul hadhi sabila da'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Fala budda, ini sama dengan la syakka tadi ya. Isim la nafiyatul jins. Alladhi taqum wi hayatu, hayatu. Wafa nasab jar. Sebagai fa'il dari nama. Istamir ya khana. Qala wa la yumkinu bi ayyi da'watin an taqum illa wa hiya mabniyatun 'ala ilmi. Wa bi hadhihi al-munasabati awaddu wadda ya waddu. Ya waddu ya waddani ya wadduna awaddu na waddu. Awaddu an akhudda ikhwani ad-du'ati ila Allah. Du'ata. Ad-du'ata ila Allah. Ayata'allamu qabla ayat-du'a. Ayat-du'a walidda makna dalika. Ayatabahharu bil ilmi. Lakin Allah yata'allamu bishayin illa waqad banawmu ala ilmi. Di'anahum ila ta'allamu bima la ya'lamuna kama ke'ikanu. Jafirina tahta qawlihi ta'ala. Inna mahalama rabbi al-Qur'an syamma zahra minna wa mabatan wa isma wal bagya yuhur al-haqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Tidak mungkin siapapun dakwah bukan siapa wali. Dan tidak mungkin bagi dakwah apapun. Tidak mungkin bagi dakwah apapun akan tercapai kecuali dia dibangun di atas ilmu. Maka pada kesempatan ini aku mendorong saudara-saudaraku. Aku ingin awat dulu. Saya sangat ingin saya untuk mengasung saudara-saudaraku para jemaat Allah untuk mereka belajar sebelum mereka berdakwah. Bukan maknanya yang demikian itu adalah mereka terdalam-dalam dalam ilmu. Ini mendalami, tetap, mendalami, nah. Mendalami dalam ilmu. Artinya dalam sangat, ilmu. Sangat mendalam, tabakhur. Ini bahar lautan sangat mendalami dalam sebuah bidang ilmu. Bukan dan itu maknanya. Bukan makna itu adalah mereka mendalami. Dalam ilmu, sebuah ilmu akan tetapi janganlah mereka berbicara pada sesuatu kecuali telah dibangun di atas. Banau. Telah mereka telah membangunnya. Membangunnya di atas ilmu. Karena mereka apabila berbicara pada perkara yang dengan mereka, dengan perkara dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui, maka mereka akan masuk pada firman Allah Ta'ala. Katakanlah sungguhnya Allah Rabb telah mengharamkan perbuatan fahis, perbuatan keji, baik yang nampak darinya maupun yang tersembunyi, dan dosa dan perbuatan permusuhan dan permusuhan tanpa hak, dan mereka berbuat syirik menyekutukan kalian bukan mereka, kalian menyekutukan Allah terhadap apa yang tidak turun dengannya. Apa yang Allah tidak menurunkan darinya dalil bukti. Nah, dan mereka berkalian dan kalian tidak dan kalian berbicara terhadap Allah terhadap apa yang tidak kalian ketahui. Syahidnya di sini wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Ini kan urutan tentang dosa-dosa. Ya. Nah, yang disebutkan di sini bahwasanya saya akan menjelaskan bahwasanya dosa berbicara atas Allah tanpa ilmu itu lebih besar daripada dosa syirik. Baik. Qala وبهذه المناسبة ولا يمكن لأي دعوة أن تقوم إلا وهي مبنية عند الآخر وهي مبنية فقط sebagai khabar ia mubtada bahunya muhal mubtada khabar dan muhal ya wa bihadil munasabati awaddu rafa'na sabjer jazm awaddu ini fi'il ya fi'il apa menabilah ada hamzahnya di depan. Ya mudhari. Wadda ya waddu. Berarti rafa' nasab atau jazm? Rafa'. Kenapa? Min nasib wal jazm. Fa'ilnya? Takdirhu. Ahsan. An ahutha. Ahutha. Nasab bi'an. Karena nasabnya dengan fathah. Fa'ilnya sama ya. Mustahil wujudkan takdiru anak. Ikhwani, rafa' nasab. Jar. Bagai. Maf'ul bi. Ad-du'a, tanda nasabnya ya, Fana. Fathah apa? Muqaddara alama. Qabla liya. Mana min duriya? Al-munasada. Ad-du'a ada. Maf'ul bih. Tuafiq ya Aba Sofiyah. Tu ada maf'ul bih. La. Idan. Ahustu ikhwani du'ada. Badal. Badal apa? Ul. Minal kul. Saudara-saudaraku, yaitu para da'i yang dimaksudkan. Ilallahi, ini para da'i ilallah, an yata'allamu rafa' nasab jazm. Kenapa? Ada nasabnya? Kenapa? Qablan yada'u. Yada'u. Bermaksud di an. Walamatun nasbi. Nah, ya nahu. Walaysa mana dhalika an yatabahharu fil ilmi lakin la alla yatakallamu. Yatakallamu. An yatakallamu. An la yatakallamu. Alla yatakallamu. Rafa nasab jazm. Maksud. Kenapa? Adanya penasok. Apa? Lah. Lah apa penasok? Lah Adri. Bukan lah, tapi an. Oh, an. Nah, jadi Allah itu aslinya apa? An. Lah. Ini yang menasokkan an-nya, bukan lah-nya. Lah-nya nafi ya. Illa waqad banahu 'alal ilmi li'annahum idza takallamu bima la ya'lamun kanu dahilina. Inda ya fana Abu Luqman. Rafa'na sabjar. Kenapa? Tanda nasabnya. Ya. kenapa? Jamak mudzakkar salim. Isim kananya mana? Alif. Nah, berikutnya. Iqra. Dunyahi wa dunyahu. Dunyahu. Dunyahi pun berat. Kita aja udah aneh itu. Dunyahi. Dunyahi. Tinggi terus. Rendah. Dunyahu. Kismun akharu. Al-Muwazanatu Tahtaju Mudhari A-Tuju Al-Ummat Tu Fa'il Al-Ummatu Minal-Ulimbi A-Ukhra Ukhra Al-Lati Laitat Nah. Ilmu ilmu syariat terbagi menjadi dua. Yang harus bagi seorang untuk mempelajarinya adalah apa-apa yang dibutuhkannya dalam perkara-perkara agamanya dan dunianya. Itu fardu apa ini? Fardu ain. Bagian yang lain, ya fardu kifayah. Sebenarnya di sini memerlukan untuk menyeimbangkan antara apa yang dibutuhkan umat dari ilmu-ilmu yang bukan ilmu-ilmu syar'inya. Damir ya khana. Baca. Kita berapa? Orang yang ulumu. Ulumu. Ulumu. Allah di min al-ulumi. Kalau syariah itu ya dulu baru ain. Kalau ain dulu baru ya oleh syariah. Tanpa simu ilah. Perhatikan. Dan demikian. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain. Yang bukan. Bukan dari ilmu syariat. Terbagi menjadi. Menjadi tiga bagian. Al-awal ya Banabila. Al-awal. Kismun ulumun. Ulumun. Dorratun. Dharratun fayahrumu fayahrumu ta'allumuha masdar ta'allumuha wala yajuzu lil insani ay yastawala istagila, istagala, ifta'ala, yaftail. Yastagila bihadil ulum mahma takun mati jatuhah. Yakfi. Bagian ilmu-ilmu yang membawa darurat apa? Membawa madarat, bahaya. Maka diharamkan mempelajarinya dan tidak boleh orang bagi seseorang menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu ini. Bagaimanapun hasilnya. Tani. Kata. Ma fihi an-naf'u yuta'allamu minha ma fihi an-naf'u. Kima jawaban ini? Dipelajari, yu dimajukan, dipelajari dari ilmu-ilmu tersebut terdapat kemanfaatan padanya. Saris. Layang so. Hayat dia waktahu satu bagian yaitu ilmu yang ya nggak ada manfaatnya, tahu nggak ada manfaatnya, tidak tahu nggak membahayakan, maka menghabiskan waktunya menuntut ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naktahi bihadza barakallahu fikum. Harimu. Ta'allumuha masdar. Maka haram mempelajarinya. Kalau yuharimu, maka Allah mengharamkan. Ada fa'ilnya. Kalau dibaca yahrumu ta'allumuha ta'allumu fa'il. Maka haram mempelajari ilmu yang bahaya tadi. Kalau mau dibaca yuharimu, berarti ada fa'ilnya. Allah yang mengharamkan. Tapi yang lebih dekat, wallahu'alam tanpa tasdid. Yahrumu ta'allumuha, maka haram mempelajarinya. Bukan maka Allah mengharamkan. Kan jelas ini, maka haram mempelajarinya. Maka diharamkan mempelajarinya. Yuhramu. Ya, bisa juga. Diharamkan. Haram mempelajari. Mana tahu? Yuhram kan dimajurkan karena tidak tahu fa'ilnya. Ya, di sini fa'ilnya ta'allum bisa juga. Jika haram mempelajari. Yang namanya fa'il itu jangan dibayangkan selalu berupa pelaku. Dorobtu, saya memukul, berarti pelakunya saya. Bukan. Nah, ini isim rofa yang terletak setelah fi'il maklum. Tidak mesti berupa zat yang melakukan perbuatan. Seperti kotko mati sholat. Mana fa'ilnya? Sholat tegak. Jadi jangan dibayangkan seperti apa. Ini pelaku itu adalah yang melakukan perbuatan saja. Baik, baik.